sebagai tujuan hidup, sebagai inti dakwah para nabi dan para rasul, dan juga sebagai tujuan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya lah ada pada diri setiap muslim pengagungan terhadap nilai ibadah, dan berusaha bagaimana dia memenuhi tugasnya ini agar menjadi hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah setiap muslim di dalam menyempurnakan ibadahnya butuh kepada yang namanya as-sabr, kesabaran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, beribadahlah kamu kepadanya. Wastabir li'ibadatih, dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam sabar untuk selalu ibadah kepadanya. Perhatikan kalimat fa'budhu wastabir li'ibadatih. Perintah ibadah kepada Allah dibarengi dengan perintah untuk bersungguh-sungguh di dalam bersabar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz istabir berwazan yaitu ifta'ala, yang maknanya adalah al-ijtihad fi tahsilil fi'il, bersungguh-sungguh di dalam menghasilkan suatu pekerjaan. Dan di sinilah pekerjaannya apa? Yaitu as-sabr dengan lafaz istabir. Artinya bersungguh-sungguhlah engkau di dalam sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan bahwa ibadah itu sangat butuh kepada yang namanya as-sabr, dan sungguh-sungguh di dalam kesabaran tadi. Tanpa sabar seseorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Karena itulah ibadah yang terpuji adalah ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sangat sabar di dalam menjalani tugas-tugas ibadahnya. Di antara wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakaddir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tantastakthir wa li rabbika fasbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan kepadanya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini, diperintahkan untuk sabar. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, Allah iringi dengan perintah untuk sabar. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini dengan sebenar-benarnya, maka bersabarlah kamu di dalam menjalani hukum-hukum Rabbmu. Oleh karena itu, kesabaran amatlah penting di dalam semua bab-bab ibadah, di dalam taharah, di dalam salat, di dalam puasa, di dalam zakat, dan yang lainnya dari amalan-amalan syariah. Termasuk di dalam seseorang itu berakhlak dan beradab. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan itu. Balaslah orang yang berbuat buruk itu dengan yang baik. Kamu akan dapati orang yang antara kamu dengannya ada permusuhan akan berubah menjadi pembela yang sangat dekat. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan bukti dari ini semua kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Maka sabar di dalam menjalani perintah agama akan mendatangkan kepada pelakunya keberuntungan yang besar di dunia wal akhirah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapus dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala ma yamhu bihi Allahu al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khata' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka beliau tunjukkan, yaitu hendaklah kalian menyempurnakan wudu di saat yang kalian tidak suka. Tetap berwudu dengan wudu yang sempurna. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid untuk ibadah, untuk salat, membaca Al-Quran, untuk ta'lim, dan menanti salat setelah salat. Itulah yang namanya ribat, berjaga-jaga. Orang yang waspada. Dan perhatikan ini semua, tidak akan mungkin bisa dilaksanakan kecuali orang yang punya kesabaran. Berwudu di saat yang tidak disenangi, cuaca yang sangat dingin, dengan wudu yang sempurna, tidak bisa kecuali dengan kesabaran. Memperbanyak langkah menuju masjid, ini berat, kecuali orang yang punya kesabaran. Begitu pula menanti sholat setelah sholat. Tapi lihat fadilahnya, ketika orang itu sabar di dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hapuskan darinya dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia menjadi hamba-hamba yang dekat di sisinya, yang memperoleh banyak keberuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, ibadahlah kepada Rabb kalian, berbuatlah kebaikan agar kalian mendapat keberuntungan. Keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, hanyalah dengan seorang itu menyempurnakan ibadahnya, dan itu butuh kepada as-sabr, kepada kesabaran.